hingga cinta mendekati dirimu. Tak pernah merasakan di manakah cinta sentuhlah hatinya, kau tak bisa merasakan hingga cinta mendekati dirimu, kau tak menggapainya. Biar cinta mendekati dirimu, oh, biarkanlah cinta memberimu rasa. Kau tak bisa merasakan.